Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang pada hari ini kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. Artinya, maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini, yaitu ayat ke-83 dari surah At-Taubah ini, merupakan lanjutan daripada pernyataan Rasulullah SAW yang kemudian diabadikan oleh Al-Quran dari ayat ke-82 yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, di hari yang lalu kita telah membahas tentang tawa dan tangis. Artinya bahwa seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada orang-orang munafik itu, tertawalah kamu pada hari Uhud bahwa kamu tidak ikut berperang dan kamu tidak kalah pada perang itu. Seakan-akan kamu memang betul-betul telah selamat dari peperangan itu. Dan kemudian pada ayat yang berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kamu tidak akan boleh lagi ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, berperang di jalan Allah adalah suatu kemuliaan. Oleh karena itu, sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Ustaz Zainal, bahwa semulia-mulia tempat di muka bumi ini, ya, artinya di suatu negara, pada dasarnya adalah makam pahlawan. Walaupun peperangan itu sebenarnya adalah sesuatu yang dibenci, tetapi hampir di seluruh tempat itu ada makam pahlawan yang menunjukkan bahwa berperang itu adalah suatu kemuliaan apabila berperang itu dalam menegakkan yang hak, bukan menebarkan kebatilan. Dan di sini para orang-orang munafik juga setelah perang Uhud ingin sekali berperang bersama Rasulullah SAW, tapi kemudian ya, mereka tidak lagi diberikan izin untuk ikut berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu adalah suatu penghinaan. Maka hari itu mereka menangis, menangis yang tiada berkesudahan dan tidak penyesalan yang tidak perlu lagi menyesal pada masa itu. Dan kemudian Allah menghinakan mereka lagi dengan mengatakan, faq'udu ma'al khalifin, dan duduklah kalian bersama dengan orang-orang yang tidak ikut berperang. Artinya, udahlah kalian tetap menjadi orang-orang pengecut, penakut, dan duduklah dengan perempuan-perempuan, dengan orang-orang tua-tua bangka yang sudah tidak ikut lagi berperang, karena itu adalah yang memang kalian inginkan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita akan mendengarkan intisari-intisari daripada ayat ini dari para asatiz kita dari Safir Al-Azhar. Fadol, mungkin Ustaz Zainal. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di tanggal 17 Agustus 1945 yang lalu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dan pada tanggal 17 Agustus 2009 saat ini Indonesia sudah berumur 64 tahun. Jadi kemerdekaannya sudah cukup matang kalau kita lihat dari kemerdekaan itu, tapi masih kita temukan ada batu-batu sandung, ada kerikil-kerikil tajam yang terus saja mengganggu jalan mulusnya kendaraan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sekedar untuk mengingat kembali peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan, kita bersama dengan Kiai Haji Safiar, pimpinan pesantren dari Ta'dibus Sakirin, mempertanyakan bagaimana sebenarnya peran pesantren dalam memerdekakan Republik Indonesia ini, yang kita ketahui bersama bahwa dia adalah pendidikan asli negara Indonesia ini. Silakan Ustaz Safiar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kami sebagai pimpinan pesantren mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami kepada Profesor Dr. Haji Zainal Arifin MA PhD. Di sini kami melihat bahwasannya banyak orang melupakan peran dari kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan diartikan kebebasan yang tidak memiliki batasan. Maka pesantren memiliki peran bahwasannya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pesantren adalah suatu hal yang berguna bagi masyarakat. Tidak hanya memberikan pendidikan agama, tetapi gebrakan pesantren, maka pernah kita nyatakan kebanyakan lulusan dari pesantren menjadi pejabat. Maka melalui kemerdekaan inilah pesantren memberikan sumbangsi untuk mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan-pendidikan yang dilakukan di pesantren. Itu menurut kami. Ya, kalau saya lihat Ustadz Ardiansyah dan Ustadz Safiar, seseorang yang dinilai menjadi bermakna dalam hidup ini bukan karena dia menjadi pejabat, saya rasa. Dan kita menemukan bahwa santri-santri pesantren pada zaman dahulu kala adalah pejuang-pejuang yang tidak segan mati syahid. Kenapa? Karena militannya, semangat juang dan mendarah dagingnya, nilai-nilai syuhada di dalam sanubari yang telah digembleng, yang telah ditempa oleh para kiai yang ada di pesantren itu, sehingga ketika ada kalimat tauhid dan kalimat takbir, dengan serta-merta apa yang ada pun dibawa. Bahkan kita menemukan pagar-pagar pesantren yang terdiri dari bambu-bambu, itulah yang dijadikan sarana untuk menombak, mengejar para penjajah, dalam hal ini adalah Belanda. Dan saya rasa itu tidak sampai saat ini saja, alumni pesantren yang tidak jadi pejabat, saya rasa ketika dia mengajar di musola yang kecil, mengajar ikro di pulau terpencil yang tidak ada yang mengenal dia, dan dia bukan menjadi seorang terkenal di dunia ini, tetap adalah pejuang di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah makna kemerdekaan bagi pesantren mungkin. Menarik sekali, dan ada upaya nampaknya belakangan ini untuk mengkerdilkan arti perjuangan daripada pesantren itu. Ya, dan ada upaya untuk mendiskreditkan di satu sisi yang lain dari upaya-upaya yang telah dibangun oleh pesantren selama ini. Bahkan ada yang mengatakan tidak segan-segan di media juga itu mengatakan bahwa pesantren itu adalah sarang teroris, begitu, pesantren-pesantren tertentu. Ini satu hal yang sangat ironis sekali, di mana kita ketahui bahwa dari pesantren ini adalah sekolah, sebelum ada sekolah negeri, sebelum ada sekolah impres dan yang lain-lainnya, pesantren ini sudah ada dan membangun Indonesia ini. Bahkan para pejuang dan pahlawan itu banyak sekali mereka dulu adalah dari pesantren, dari surau-surau yang mengaji dan belajar di pesantren-pesantren itu. Jadi kita jangan kemudian menjadi seperti orang-orang munafik karena dia tidak mau ikut perang dan tidak mau membela agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian menuduh orang-orang yang membela agama Allah itu seakan-akan menjadi musuh bagi common enemy, musuh bagi semua orang. Betul, memang ada yang menyimpang dari itu dan ada sesuatu yang tidak kita setujui seperti adanya perekrutan untuk teroris, tetapi jangan kemudian ini dijadikan alat untuk mendiskreditkan pesantren dan seakan-akan itu terjadi di seluruh pesantren. Sehingga ada upaya untuk menghilangkan babul jihad dalam kitab fikih. Ya, ini salah satu hal yang intervensi terlalu jauh, saya rasa. Kayak mana menurut Ustaz Perdana ini? Iya, betul sekali. Tapi sedikit saya akan ada satu pepatah yang mengatakan gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga. Yang susahnya adalah yang setitik nila ini akibat perbuatan sebagian orang yang mencoret nama orang lain. Yang lebih bermasalah lagi adalah ketika ada sebagian besar orang ternyata lebih fokus kepada setitik nila daripada susu yang sebelanga itu. Ini permasalahan terbesar kita saat sekarang ini. Ketika masyarakat Indonesia sudah mulai melupakan betapa peran pesantren itu sangat besar di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Saat sekarang ini ketika ada sebagian oknum yang merusak nama pesantren, akhirnya segala kebaikan, segala perjuangan yang telah dilakukan oleh pesantren pada masa lampau itu dilupakan orang. Nah, saya kira tadi Ustaz Adi menanyakan tentang masalah ada usaha-usaha untuk menghilangkan babul jihad di dalam kitab-kitab fikih. Saya kira ini tidak betul, karena memang selamanya Al-Qur'an sendiri sampai sekarang itu masih tetap memberikan sinyal-sinyal untuk tetap mempertahankan semangat jihad itu untuk diperjuangkan. Karena memang yang namanya kebatilan itu akan tetap ada, oleh karena itu yang hak itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkannya. Yang saya ingin bicarakan salah satunya di sini adalah tentang bagaimana dengan perayaan kemerdekaan pada hari ini, yang terbaik yang harus kita lakukan sebagaimana keterangan firman Allah di ayat 83 pembahasan kita hari ini. Fa in raja'akallahu ila ta'ifati minhum, ya, dan seterusnya lan takhruju ma'iya abada. Artinya apa? Jangan melihat sisi negatif dari sesuatu, tapi cobalah mengambil sisi positifnya. Yang negatif ditinggalkan, mari kita perjuangkan yang positif ini dan terus berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan kebenaran di dalam kehidupan ini. Siapa yang tidak mau ikut, tinggalkan saja. Siapa yang selalu ingin berbuat kemaksiatan, tinggalkan saja. Tetap orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang selalu berdakwah kepada kebaikan, itu tetap memperjuangkan kebaikannya. Lihatlah selalu sisi positifnya, karena itu akan dapat membangun negara ini jauh lebih baik. Tapi kalau pembicaraan kita hanya sekedar demonstrasi, melihat nilai-nilai negatif, ya, kalau kita lihat di TV, itu yang banyak diekspos adalah kejahatan, yang banyak diekspos adalah tentang kecurangan-kecurangan. Sedangkan nilai-nilai positif yang dari seseorang pemimpin, seorang pejabat, itu jarang sekali diekspos. Akhirnya yang terjadi adalah ketika dia sudah berbuat baik dan ternyata ada satu kesalahan kecil yang ternyata itu diangkat, dia kemudian berpikir, segala kebaikan yang sudah dilakukan, yang aku lakukan tidak pernah diceritakan orang, tapi malah yang kecil ini yang menjadi bahan pembicaraan orang. Akhirnya dari sini timbul semangat pesimis, ya, bukan optimis, semangat pesimis untuk melakukan kebaikan. Ya sudah, tanggung, lebih baik kalau mandi basah sekalian. Akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang selama ini sebenarnya dia tidak inginkan. Iya, menarik para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu penekanan tadi dari Ustaz Perdana bahwa bangsa ini memang sedang diselimuti dengan udara atau hawa atau kondisi yang menakutkan. Seakan-akan semua orang sekarang ini adalah akan menjadi teroris. Ya. Bahkan kalau kita baca di beberapa surat kabar beberapa hari yang lalu, itu ada mengatakan bahwa teroris sekarang di Indonesia itu mencapai 19.000 orang, katanya begitu, yang siap untuk meledakkan dirinya. Karena itu berasal dari pengajian-pengajian, dan ini diekspos di televisi. Satu hal yang menjadikan kita seperti yang dikatakan oleh Ustaz Perdana tadi, takut dan akhirnya menjadi pesimis. Padahal kalau kita lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah menolak orang-orang yang tadinya memang sudah tidak ingin ikut berperang. Ya sudah, kalau tadinya kalian memang enggak mau ikut, ya sudah, selama-lamanya saja sudah tidak usah ikut. Artinya apa? Ketika terjadi suatu kejadian tindakan teroris, dan saya juga ingin menegaskan sedikit pada kesempatan ini, tidak ada satu apapun yang terjadi di Indonesia ini dari peledakan bom yang pasti. Ya, kejadian ledakan di bom Bali itu juga adalah sesuatu hal yang mereka sendiri tidak mempercayai bahwa itu terjadi seperti itu. Artinya mereka mengatakan, betul kami meledakkan bom, tapi kekuatan bom yang kami ledakkan ketika itu bukan seperti itu besarnya. Dan sampai hari ini juga ada tuduhan-tuduhan berkaitan dengan bom Kuningan yang baru-baru ini juga tidak terbukti. Artinya apa? Marilah kemudian, seperti yang dikatakan Ustaz Perdana tadi, kita isi kemerdekaan ini dengan melihat ke depan lebih optimis lagi, dengan menyampaikan hal-hal yang lebih baik lagi, bukan hal-hal yang menakutkan, bukan ekspos-ekspos di televisi dan di media cetak dan yang lainnya, sesuatu yang sangat menakutkan anak bangsa ini, sehingga kita selalu mencuriga terhadap orang yang berjenggot, selalu curiga dengan orang yang berlobi dan sebagainya. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat. Masih 10 menit. Enggak, terlambat 2 menit. Kita terlambat 1 menit.